apalagi sayang yang harus ku lakukan tepat tahankanmu. Apa air mataku tak cukup untuk membuatmu berhenti mendua? Di mana salahku yang mencintamu setulus hatiku? Kau berhasil sakitiku, kau berhasil lukaiku, kau berhasil hancurkan hatiku dan meninggalkanku. Apa air mataku masih tak cukup membuatmu berhenti mendua? Di mana salahku yang mencintamu selalu? Kau berhasil sakitiku, kau berhasil lukaiku, kau berhasil hancurkan hatiku dan meninggalkanku. Oh, oh, oh. Ku coba untuk membencimu, namun ku tak mampu. Ku terlalu cinta. Kau berhasil sakitiku, kau berhasil lukaiku, kau berhasil hancurkan hatiku dan meninggalkanku. Sadarkah dirimu aku menang.